dengan nomor tampil 10 atas nama Sela Iva Amelia yang akan menyanyikan lagu darinya Dorcas Waroy dengan judul Rindu dengan nada dasar F minor. Hanya berujung.